Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Al-Asmawi, Hasyiah dari Matan Al-Jurmiyah ya. Ini masih membahas seputar khobar jumlah ya. Dan sebelumnya video ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya karena pembahasan di video sebelumnya belum selesai sebenarnya ya. Membahas seputar penghubung ya, penghubung antara mubtada dan khobar bila khobarnya berupa khobar jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudyaku nurrabitu al-umuma. Ah, ini sudah mana? Ini sudah ya, di video sebelumnya sudah. Ini yang waqad ini. Wa qad yakunu rabitu i'adatal mubtada'i bilafdhihi. Terkadang penghubung khobar ke mubtada adalah berupa mengulangi kata mubtada ya, mengulangi kata mubtada. Kaqaulihi ta'ala al-haqqah mal-haqqah. Contohnya seperti dalam firman Allah al-haqqah mal-haqqah. Haqqah ini hari kiamat ya. Salah satu nama dari hari kiamat itu al-haqqah. Jadi dalam ayat ini ada pertanyaannya. Ada pertanyaan yang pertanyaan itu berupa jumlah mubtada khobar. Jumlah mubtada khobar itu khobarnya berupa jumlah ya. Ya, kalau ada khobar berupa jumlah maka harus ada penghubungnya, dan penghubung khobar ke mubtada di dalam contoh ini adalah mengulangi kata mubtada. Jadi kata mubtada ini diulangi. Mana asli dari al-haqqah itu bencana besar ya, tapi ini maksudnya kiamat. Jadi al-haqqah ini mubtada, kemudian mal-haqqah ini jumlah mubtada khobar ya. Ma ini menjadi mubtada, kemudian al-haqqah menjadi khobar. Jumlah ini menjadi khobar daripada jumlah yang pertama. Penghubungnya adalah kata al-haqqah ini. Kata al-haqqah ini kan mengulangi kata mubtada. Jadi mubtadanya berupa al-haqqah, kemudian diulangi lagi. Pengulangan itulah yang menjadi penghubung khobar jumlah. Falhaqatu mubtada'un awal wa ma mubtada'un tsanin falhaqatu khabaruhu. Ini seperti yang saya corak tadi ya. Haqqah mubtada' pertama, ma mubtada' kedua, haqqah yang kedua khabar dari mubtada' yang kedua. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabarun 'anil mubtada'il awal. Jumlah kata mal haqqah menjadi khabar dari mubtada' yang kedua. Farabitu ya'adatul mubtada'i bilafdhihi. Jadi penghubung khobar ke mubtada adalah mengulangi kata mubtada. Wa hadza kulluhu idza lam takun al jumlatu ainal mubtada fil makna. Aturan diharuskan ada penghubung ya, aturan keharusan adanya penghubung antara mubtada khobar itu hanya berlaku bila jumlah yang menjadi khobar tidak merupakan mubtada itu sendiri, tidak merupakan mubtada itu sendiri. Fa in kana kadzalik fala tahtaju ila rabit. Bila jumlah adalah isi dari mubtada maka tidak membutuhkan penghubung. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdaan Rasul, sabda Nabi yang berbunyi afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat terbaik, kalimat yang paling utama yang pernah aku ucapkan dan juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah jumlah ya, ini jumlah. Jumlah la beserta khobar dan isimnya ya. Afdhalu ini mubtada, ini jumlah. Nah, di sini ini khobar ya, di sini khobar. Khobar yang berupa jumlah ini tidak ada robitnya. Mengapa tidak ada robit? Ya karena khobar adalah mubtada itu sendiri. Kalimat yang paling utama ya isinya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah adalah kalimat yang paling utama. Kalimat yang paling utama adalah la ilaha illallah. Jadi antara mubtada dan jumlah ini isinya sama. Kalau khobar jumlah isinya sama dengan mubtada, maka tidak harus ada penghubung antara khobar dengan mubtada. Wa kama fi qaulihi ta'ala kul huwallahu ahad. Ini juga sama, ucapkanlah Allah itu satu. Huwa ini namanya dhamir sa'an ya. Dhamir sa'an ini dhamir yang aneh. Dhamir itu kan normalnya kembalinya ke belakang. Kalau dhamir sa'an ini isinya justru di depannya. Jadi huwa ini mubtada ya. Kemudian jumlah Allahu ahad ini menjadi khobar. Allah itu kan mubtada, kemudian ahad ini khobar. Mu'ahad ini khobar. Jadi jumlah ini tidak punya penghubung dengan mubtada, tidak punya penghubung. Mengapa? Ya karena isinya sama. Huwa ini isinya Allahu ahad, Allahu ahad isinya ya huwa. Jadi jumlah yang menjadi khobar adalah isi dari mubtada. Ya karena tadi ini dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu ya dhamir yang kembalinya ke belakang, ke depan ya, bukan ke belakang. Faqauluhu huwa mubtada'un awal, wallahu mubtada'un tsanin, wa ahadun khobarul mubtada'i tsani. Jadi seperti yang saya coret tadi ya, huwa ini mubtada, kemudian Allah ini mubtada kedua, ahad ini khobar. Ya, jumlah mubtada khobar menjadi khobar dari jumlah yang pertama. Wal mubtada utsani wa khobaruhu fi mahali raf'in khobarul mubtada'il awal. Ya. Jadi mubtada kedua beserta khobarnya itu menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Ya. Tempatnya adalah rafa'. Fa jumlatul khabari fil misalaini hiya ainul mubtada fil makna fala tahtaju ila rabit ya. Jadi dalam dua contoh tadi, contoh afdaluma dan contoh apa qul huwallah, itu jumlah yang menjadi khabar ya, jumlah yang menjadi khabar adalah mubtada itu sendiri ya. Isinya sama sehingga tidak membutuhkan penghubung, tidak mengutukkan penghubung. Ya, ini sudah masuk bab lain ini. Ini sudah masuk amil nawasih. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamil dahilati alal mubtada'i wal khobar. Bab menjelaskan amil yang masuk ke mubtada dan khobar. Ai babun fi bayanil awamil. Ya, jadi antara ini ya, antara bab dan awamil ini sebenarnya ada kata fi bayani ya. Jadi babul awamil maksudnya babu fi bayani. Jadi fi bayani ini ada di tengah-tengah sini. Antara bab dan amil ini ada kata fi bayani, bab yang menjelaskan awamil. Jadi kata yang menjelaskan itu diambil dari fibayani ini, tapi ini dibuang ya. Wa tusamman nawasikho jam'un nasikhi makhudun minan nasikhi wa huwa al-izalah li'annaha tuzilu hukmal mubtada'i wal khobar. Kata nawasih, amil yang masuk ke mubtada' khobar itu dinamakan dengan amil nawasih. Nawasih itu jamak dari kata nasih, yang diambil dari kata nasih yang berarti menghilangkan. Jadi nawasih itu artinya beberapa amil yang menghilangkan atau menghapus ya, menghapus atau menghilangkan. Mengapa amil ini dikatakan amil yang menghilangkan? Ya karena amil ini menghilangkan hukum mubtada khobar. Hukum mubtada khobar dihilangkan. Hukum di dalam bab nahwu itu ya seputar apa itu, seputar i'rab itu namanya hukum, tidak seperti fikih ya. Tidak ada hukum wajib, makruh, haram, sunnah itu di nahwu tidak ada. Jadi hukum itu yang dimaksud ya i'rab. Jadi i'rab dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Jadi karena amil ini menghapus atau menghilangkan hukum mubtada khobar, maka dinamakan dengan amil nawasi. Wa hadzal munasabatu li dzikri hadzal babi akibah babil mubtada'i wal khobar. Jadi penamaan ini, alasan penamaan ini yang menjadikan bab ini disebutkan setelah bab mubtada' dan khobar. Jadi amil nawasi adalah amil yang merusak mubtada' khobar. Karena merusak mubtada' khobar, maka penjelasannya diletakkan setelah menjelaskan mubtada' khobar. Wahiyya awamilu lafziyah wal amilu lafzi idza dakhala ala ismin yuzilu hukmal amili al-maknawi. Amil nawasi adalah amil lafzi ya. Amil yang terucap. Jadi penyebab i'rab yang terucap. Amil itu kan maksudnya penyebab i'rab ya. penyebab i'rab yang terucap. Jadi kalau ada amil lafdi, kalau ada amil amil yang apa terucap, kalau ada amil lafdi yang masuk ke isim, maka hukum amil maknawi hilang. Ya. Hukum amil maknawi hilang. Ini saya contohkan ya, Zaidun. Contoh Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun, Zaidun ini kan dalnya domah ya. Ya, domah ini itu yang menyebabkan apa? Amilnya apa? Amilnya Zaidun ini adalah maknawi. Maknawi itu tidak terucap. Maksudnya bagaimana maknawi? Mengapa Zaidun dibaca domah? Karena dia berada di depan. Itu namanya amil maknawi itidak. Jadi keberadaan Zaid di depan itu yang menjadikan ini dibaca rofa. Jadi amil maknawi itu sesuatu yang tidak terucap ya. Berada di depan itu kan posisi kan tidak terucap ya. Posisi kan terkait dengan tempat tidak terucap. Nah, amil nawasih misalkan inna ya. Inna. Inna ini menjadikan kata setelahnya dibaca nasab. Jadi inna ini amil. Status Zaid yang berupa di depan ini amil. Inna adalah amil lafdi. Status Zaid di depan adalah amil maknawi. Ya. Kalau ada amil lafdi bersama dengan isim, maka amil maknawi ini menjadi hilang hukumnya. Jadi yang asalnya Zaidun disebutnya domah itu hilang. Hukum domah ini hilang. Berubah menjadi fathah. Inna Zaidan. Inna Zaidan. Waqad yutlaqun nashu ala nakli. Kana sahtu ma fil kitabi ay nakoltuhu. Kadang kata nasah tidak diartikan menghapus, tapi memindah, menyalin. Menyalin atau memindah. Contohnya seperti kata nasah tu mafil kitab, itu artinya saya menyalin apa yang ada di kitab. Maksudnya saya mengkopi ya, mengkopi apa yang ada di tulisan. Wala syaka anna ma dzakarahul musannifu minal awamil, idha dahola alal mubtada'i wal khobar, naklu hukmihima min halin, ila ukhra ya. Jadi kalau nawasih diartikan dengan merubah ya. Nakal ini kan memindah ya, memindah tadi ya. Kalau nasih diartikan dengan memindah, maka mengapa amil-amil ini dinamakan nawasih? Ya karena dia memindah hukum, memindah keadaan atau sifat mubtada khobar dari satu sifat ke sifat yang lain. Yang asalnya keduanya rofa berubah menjadi rofa dan nasab ya, atau dan hubung dan apa hukum-hukum yang lainnya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.